Ceritane wayang Jawi. Ing praja ngalengkap diraja Jotumanda ngaleng kau wis dadi awu kopo kopo opong kabeh sakdroning praja dua jari diangkat tetep damai kopo.